Shalom, ya selamat tahun baru 2024 untuk Persatuan yang dulu dia, keluarga SLS, ya Pak Jen, Bunda, Pak Wei, Bunda, dan Pak Hendro, dan keluarga. Ya, semoga ini tahun 2024 ya, dengan tema gereja SLS calling ya, ini memenuhi panggilan Tuhan. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing panggilan Tuhan, ya. Saya bawakan temanya merespon panggilan Tuhan, ya, dengan setia, ya. Tapi sebelum kita mulai sharing firman hari ini, kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang Kau jadikan baik Tuhan. Kami boleh sehat, bisa bernafas dengan segar, bisa boleh menikmati berkat Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani. Kami boleh bersekutu bersama keluarga tercinta di rumah, bersama keluarga SLS, keluarga gerejamu Tuhan di Qatar. Tuhan, mau Tuhan, kami bersyukur setiap pujian syukur kami Tuhan, penyembahan kami boleh angkat daripada ini suatu kehormatan Tuhan, karena boleh mengagungkan nama Tuhan yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, bertakalah Tuhan melalui firman-Mu, untuk bungkus hamba-Mu dengan kuasa salib-Mu Tuhan Yesus, untuk bungkus kelemahan hamba Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, biarlah ketidaksempurnaan, biarlah kemuliaan-Mu yang menyempurnakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk tema hari ini Tuhan, biarlah berbicara, Roh Kudus setiap hati kami Tuhan, bagi hamba pribadi, bagi rekan-rekan yang bisa mendengarkan rekaman khotbah, bagi keluarga FF yang saat ini juga bisa login dan dimanapun berada Tuhan Yesus, untuk menjadi berkat kekuatan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang berfirman Tuhan dan nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya seharusnya minggu depan ya harus membahas sharing untuk daftar sekolah atau kursus ya yang saya hadir itu di hari Jumat dan waktunya waktu ibadah selama 4 bulan. Jadi minta mundur sampai sekarang jadi hari ini. Ya, terima kasih untuk Pastor Bank dan untuk firman atau sharing tema hari ini merespon panggilan Tuhan dengan setia ya. Artinya ya panggilan Tuhan dalam hidup kita kita bukan pertama di dalam Yohanes 15 ayat 16 ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 16. Nah, sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan kamu yang membeli aku, tetapi akulah yang membeli kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta dalam Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu ya. Pada dasarnya kita ini dipilih Tuhan. Tuhan sudah memilih kita. Dia sudah mengetahui sejak dalam kandungan kita ya. Dan ini salah satu bentuk apa namanya suatu chosen atau pribadi yang benar-benar yang mutlak ya, ini pilihan Tuhan ya. Tapi ya sikap ini kita harus responi ya makanya nggak semua orang itu dipilih ya. Gak semua orang dipilih itu bukan karena ini jelas-jelas bagaimana Tuhan sudah memilih kita, ya Tuhan sudah menentukan kita sejak dalam kandungan, tapi banyak yang fail atau tidak berhasil dalam pencapaian atau garis akhir panggilan Tuhan, ya. Maka di sini diperlukan sikap kita yang benar-benar bagaimana meresponi hal ini, ya. Dalam saat ini saya pribadi, saya ya itu tadi sempat disinggung Pak Surdeng, buah-buah roh, ya. Buah-buah roh artinya segala sesuatunya, proses hidup kita, proses pertobatan kita, karena kita setiap hari ditantang, kita setiap hari diperhadapkan tantangan, kita setiap hari diperhadapkan percobaan, kita setiap hari menginjak bumi, ya, kita setiap hari diperhadapkan dengan situasi yang menantang keterbatasan kita. Kita adalah manusia yang terbatas, ya. Tapi di sini Tuhan memang sangat unik, gitu ya. Bukan sangat unik dalam artian gimana, tapi memang benar-benar kalau kita pikirin kok kita udah dipilih, tapi ya apa namanya, ada juga ayat yang berkata banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Tapi banyak juga yang Tuhan ya di dalam firman-Nya juga dikatakan bagaimana Tuhan melepeh atau memuntahkan anak Tuhan atau yang tergilap menyala tombol karena Tuhan tidak mengenal kita. Jadi suatu kontradiksi yang luar biasa yang kita patut renungkan, bahwa mari kita lihat sebagai contoh yang sangat simpel, yang sangat sederhana, yaitu Tuhan Yesus, ya. Jadi memenuhi panggilan Tuhan dengan dia taat dan setia sampai mati. Dan dia benar-benar menyerahkan hidupnya untuk kepentingan Bapa. Sama seperti kita, ya. Kita itu dipilih loh sebenarnya. Sama seperti Tuhan Yesus. Atau mungkin sama seperti dengan pendahulu-pendahulu kita. Kita tuh sebenarnya semua umat Kristiani atau semua apa namanya di dunia ini yang menjadi manusia, yang benihnya menjadi manusia, Tuhan itu sudah tahu. Tuhan itu sudah perhitungkan setiap benih. Tapi bagaimana kita meresponinya, yaitu dalam panggilan Tuhan atau pilihan Tuhan. Sebagai anak Allah, sebagai umat percaya pilihan Tuhan, ya, di dalam perjalanan panggilan Tuhan itu, saya di sini lebih menekankan atau lebih mensharingkan arti kata setia itu. Karena setia itu tidak tidak dibutuhkan dengan waktu yang singkat. Karena sebagai journey kita dipanggil dan dipilih Tuhan, kita itu dituntut banyak hal, menghadapi tantangan banyak hal, yaitu tadi kemampuan kita itu hanya cuma bisa menghampiri tata kasih karunia. Di saat kita tidak bisa mampu, di saat kita tidak bisa memikul salib, tidak ada makna apa tenaga untuk memikul salib dengan keterbatasan manusia, kita dimampukan untuk menghampiri tata kasih karunia. Karena hanya di situ kita pegang apa ya kuasa dari Tuhan, anak Tuhan untuk menghampiri karena iblis sudah dilucuti dan kemampuan atau ke cara beliau menghalangi, cara iblis menghalangi kita itu untuk kita terjun jatuh dalam ketidakmampuan, dalam tantangan dan kehidupan menjalani panggilan Tuhan, ya itu tadi iblis itu banyak sekali memberikan tantangan dan yang bagaikan singa yang bernaung-naung, ya, memberikan rasa ketakutan yang tadi mungkin dalam kesaksian Pak Sobel sempat bilang menimbulkan rasa khawatir, menimbulkan rasa ketakutan. Tapi di sini kita sebagai anak Tuhan harus mampu dengan apa? Dengan inilah firman Tuhan. Kita tuh dipilih untuk melawan kuasa atau suara-suara yang menjatuhkan kita, membuat kita down. Kita pegang ayat ini. Kita itu orang yang dipilih. Kita berhak untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita punya hak, walaupun kita kotor sekotor-kotornya apapun, tapi kita datang dengan kerendahan hati dan kerendahan diri. Tuhan itu mampu mengangkat kita. Kita datang dengan kegagalan kita, kita datang dengan dosa kita datang dengan apa kelemahan kita, dan kita datang dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, ya. Dia Allah yang setia dan adil. Dia akan memampukan kita dari sisi gelap kita, dia akan mengangkat kita dari titik terendah kita menjadi titik yang paling atas. Dia mampu untuk mengangkat, memutarbalikkan setiap kelemahan kita, kekurangan Anda dan saya. Ya, saya sampai saat ini masih tercengang-cengang dengan finance. Dulu saya pernah bilang dengan kanan Tuhan, saya ini orang yang gagal dalam keuangan. Tapi di sini Tuhan angkat titik terendah saya. Ya, saya dipercayakan banyak hal, ya. Dan otomotif itu bukan bidang saya, tapi di sini saya percaya Tuhan itu mengangkat. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, kita tahu ini adalah hal yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan percayakan dan kita pegang mampu-mampu apa yang menjadi pekerjaanmu, ya, apa yang menjadi salib, ya, salib itu tanggung jawab dari Tuhan, ada juga tantangan dan cobaan. Tapi apapun yang menjadi salib pikulmu itu, pikul saya, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kita percaya, dipercayakan oleh orang, dimanapun kita berada, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka buah-buah itu akan kelihatan. Ya, buah-buah itu orang lain akan melihat. Atasan kita akan melihat, yang karyawan kita akan melihat, perusahaan juga akan melihat, manajemen akan melihat. Karena dari doa-doa dan kesungguhan dalam bekerja, melakukan suatu hal yang tidak dibatasi, ya. Jadi, ya, menurut saya panggilan dan kita menjalani dengan setia. Ya, saya ingat dulu saya kerja mungkin dengan sempat diketawain apa namanya sempat dicengang-cengangin apa dengan kerjaan yang ya dari kemarin saya sempat di pemecatan di redundansi dari pandemik, ya. Saya ingat ke belakang itu bagaimana kesetiaan keluarga FF dalam doa-doa dan selalu mendoakan saya, ya, Ibu Lydia dalam pelayanan yang saya ingat. Jadi panggilan Ibu Lydia dan Pastor Ben sebagai gembala yang setia itu kepada domba-dombanya, ya, itu mendoakan kita semua, ya, ada dalam kita dalam pelayanan, ada dalam apa namanya persekutuan bersama-sama, ya. Jadi saya ingat dulu, ya, gaji tidak seberapa, ya. Saya cerita tidak seberapa, tapi kerjaannya double, ya. Mungkin secara orang dunia mungkin mau aja, gitu kan? Mau aja apa kerja sampai ini jangan mau, gitu kan? Banyak saran orang, ya, kalau menanyakan saya, ya, saya jawab, ya. Kamu kerjanya apa ini? Tapi kalau orang-orang yang dekat, ya, saya kasih tahu, kan, ya, semua orang saya kumpulkan untuk pekerjaan tahu dan mereka melihat bahwa mau aja. Tapi, ya, sekarang saat ini short story, saya melihat teman-teman saya di sini kan kata lagi pada krisis, ya, banyak orang yang pada gaji itu lama 1 2 bulan 3 bulan, ada yang di ini, ya, di apa namanya tutup perusahaan. Nah, banyak teman-teman yang stres gitu, ya. Terus, ya, kita merenungkan apa ngobrol dulu, ya. Kalau saya bilang setialah kepada perkara yang kecil, walaupun saya buat itu ditiban kerjaan, tapi dari situ saya Tuhan akan, saya bilang dari situ Tuhan mengangkat apa, dari situ saya bisa belajar ini semua, belajar dari saya beranjak dari admin, dari asisten accountant, terus disuruh dipercayakan di finance yang saya nggak ada background. Tapi sekarang saya disuruh apa namanya megang semuanya dan manajer saya apa manajer direkturnya sampai bilang ini kalian apa finance yang dia lakukan itu lebih daripada yang accountant lain. Itu diomongin di tengah meeting saya, bukannya ini, tapi terpuji Tuhan Yesus. Saya bilang, ya, itu Tuhan, ya, saya cuma bisa ngeliat ke atas, ya. Jadi, ya, apa namanya, yang dari hal yang saya tidak mengerti, saya cuma bisa Tuhan minta hikmat. Jadi, artinya, dengan cobaan, ya, kita dimampukan atau kita diperhadapkan mungkin seperti Musa, ya, yang tidak yang kelihatannya mustahil gitu. Tapi disinilah kita refer kepada Tuhan, ya kita datang kepada Tuhan, Tuhan kalau memang ini jalannya ya kan, saya percaya kita pun bukan burung jadi kepala bukan ekor, tapi ini saya nggak mampu. Jadi ketidakmampuan kita tuh kita hanya bisa, saya hanya bisa saat itu ya meminta hikmat lah ya, dia sampai dibuka ini satu-satu. Yang Microsoft Office saya juga terbatas gitu ya. Tapi itu orang melihat, wow, excellent banget gitu. Saya, orang pada nggak percaya. Jadi memang itu datang sendirinya tuh di saya mau kesaksian juga, misalnya datang sendirinya tuh di otak ini. Dari mana saya tahu, nggak tahu, pokoknya belajar aja gitu. Dari YouTube, dari manapun, semua tuh kita bisa belajar sebenarnya. Ya. Kita semua, dari manapun kita bisa belajar. Tapi sekarang Google ya, semua ada, YouTube ada, semua kita belajar. Asal kita mampu. Ya. Kita mampu, belum tentu saya itu mampu. Cuma asal kita mau, ya. Dengan kesungguh apa, bermodalkan kesungguh-sungguhan, ya, dan tidak mudah juga kalau pengalaman pribadi dengan Tuhan yang membawa kita seperti ini, ya. Iman kita itu ya, adalah journey juga, ya. Bisa bertumbuh iman untuk berani berserah kepada Tuhan, artinya tidak khawatir, tidak ini, tidak ikut salah gitu ya, apa utang yang tidak semestinya, maksudnya ya pengalaman dengan Tuhan lah, itu memiliki iman bersama Dia, faith yang kita yang tumbuh sampai saat ini dalam diri saya itu adalah pengalaman dengan Tuhan. Yang sebenarnya no point juga kita komplain dalam kerjaan. Mengeluh dalam saya bersyukur orang bisa melihat saya, pada kalau saya mau kesaksian nih, akhirnya slow slow sedikit sedikit sedikit saya kasih tahu orang, jangan pengen terus saya ceritain. Kita tuh ada satu jemaat yang benar-benar bekerjanya lebih dari, ya kita kalau melihat ke atas yang nggak ada cukupnya ya. Tapi kalau kita lihat ke bawah, kesetiaan Pak Hendro ya, pekerjaannya tuh lebih dari saya pribadi sebenarnya. Cuman yang itu yang kita lihat. Jadi dasar dari persekutuan yang saya tanya, kenapa nggak gereja lain aja setiap Jumat kan jam segini ini, saya bilang ini keluarga, jadi orang mengerti ini keluarga bagi saya. Saya ada apa ya, bukan ada sampai saat ini, tapi kuat sampai saat ini tuh dan mengerti banyak ke strong dalam kehidupan itu. Saya belajar banyak dari gereja saya ya, walaupun hanya di Zoom saya gitu. Jadi persekutuan orang-orang yang di situ bagi saya ini udah kayak keluarga, nggak bisa diganggu kecuali jadi itulah Tuhan lagi yang mempertemukan. Jadi memang meresponi panggilan Tuhan ya, apa namanya, seperti dalam Yesaya 6 ayat 8 ya, di sini gampang meresponi menjawab iya. Tapi kita ingat beberapa nabi seperti Musa, seperti hal yang lain tidak gampang menjawab iya untuk panggilan Tuhan. Dalam Yesaya 6 ayat 8 ya, dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan ku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sebutku ini utuslah. Ya. Ini sangat mudah sekali ya, utuslah aku. Tapi ingat, banyak hal yang Tuhan panggil untuk kita responi di awal-awal itu nggak mudah. Banyak hal yang dilihat ini bukan kemampuan kita. Ya, seperti saya tadi, jangan saya tiba-tiba disuruh pegang keuangan dari awal, saya baca job desk-nya, itu saya pegang kertas ini gemetaran tuh, saya ingat 2 tahun lalu, ya, Oktober 2022. Sebelum FIFA di dalam bulan Agustus atau September, saya pegang kertasnya job desk saja gemetaran. Tapi ya itu ya, saya menghubungkan dengan pekerjaan saya karena inilah kehidupan saya yang saya bisa bagi ya. Tidak mudah, seperti Musa juga tidak mudah. Banyak hal yang Tuhan, banyak cerita orang-orang besar ya, pengkhotbah, pendeta, bahkan dalam Alkitab pun tidak mudah cara Tuhan memanggil Paulus pun ya, Paulus waktu itu Paulus Paul tidak mudah. Ya, mereka merespon tidak segampang seperti ini. Ya, utuslah aku. Karena banyak hal-hal yang dijalaninnya itu, panggilan Tuhan itu banyak tantangan dan tidak mulus, tidak mudah. Tapi ya di sini Tuhan menyatakan kemuliaan dan kuasa. Di balik kelemahan kita, ya Dia menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Ya. Seperti 1 Petrus ayat 2, 9 sampai 10 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, umat punya kepunyaan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya. Dalam ayat ini sangat jelas, ya. Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang lebih besar. Ya. Kita itu dipanggil supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi artinya, ya, setialah terhadap panggilan Tuhan. Ya. Memampukan, saya dulu agak susah untuk berkata apa namanya, bukan agak susah, saya pun nggak gampang membuat memberkatakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang ajaib dalam hidup saya kepada orang yang saya nggak kenal. Mesti dekat dulu, mesti tahu dulu, baru kesaksian hidup kita tuh bisa keluar gitu. Jadi memaparkan. Dan itu butuh hikmah. Dan saya percaya Roh Kudus mengatur semua. Siapapun yang kita pertemukan, ya, artinya dimanapun kita berada, ya, Roh Kudus akan memampukan kita untuk memberitakan atau memberitahu perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ya, itulah panggilan saya, satu panggilan Tuhan, dan setialah di situ. Karena itu suatu proses yang kompleks, yang sangat komplit, yang saya saat ini juga menjabarkannya apa namanya, mix, tapi ya disitulah apa kita diperlukan untuk memberitakan nama Tuhan yang besar, ya, nama Tuhan yang besar, nama Tuhan yang luar biasa. Ya, saya fokusnya kemarin saya sempat sakit, ya, makanya nggak bisa hadir, dan kakak saya Kak Putih kebetulan di sini, saya mau sharing, ya, di sini tuh sebenarnya mau berikan kejutan ke Jakarta tapi transit 4 hari, ya, di Doha, jadi nggak sempat ke Jakarta. Tapi ya di situ kita belajar perencanaan manusia, dia sampai stres, sampai nangis, berdoa, minta sebelum tiba, sebelum ulang tahun mamanya. Tapi di sinilah kita lihat, ya, bagaimana apa mampu kita sebagai manusia itu apa menjalani apa yang sudah kita rencanakan. Tapi Tuhan berkehendak lain gitu, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi saya belajar ya bahwa ya benar berserah dan apa namanya, berserah dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, atau memang betul kita ungkapkan, tapi ya di sini kita tahu bahwa Tuhan lebih tahu semuanya. Artinya Tuhan yang lebih berdaulat, menyerahkan daulat kita tuh kepada tangan daulatnya Tuhan tuh gak gampang gitu, gak mudah gitu. Apalagi kita udah punya perencanaan, Tuhan maha menjawab, Tuhan maha mengetahui, dan Dia membuat mujizat. Ya, pasti ada miracle-miracle yang Tuhan pasti yakin, kita yakin imannya, tapi kenyataannya yang ini. Ya. Di sini saya pelajari bahwa tidak semua hal dalam panggilan Tuhan, menjalani panggilan Tuhan itu seperti mimpi apa kehendak kita. Tidak semua. Makanya seperti Petrus bilang, sekali-sekali kau tidak akan mati. Padahal Tuhan pun sudah memberitahukan saya akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi panggilannya Tuhan Yesus itu untuk mati dan bangkit. Tapi murid-muridnya kan menganggap seperti Mesias, superhero yang tidak akan diapa-apakan, bahkan super power gitu mungkin, ya. Tapi ya seperti itulah, ya. Jadi saya merasa bahwa memenuhi panggilan Tuhan, yaitu setia, dan kita benar-benar menyerahkan apa yang menjadi daulatnya Tuhan dan kehendak Bapa dalam hidup. Banyak hal yang ditantangkan, banyak hal yang di jalan mungkin blur atau tidak bisa terlihat jelas apa yang menjadi tujuan akhirnya, tapi ya bersama Tuhan itu kita akan melihat apa hikmatnya di belakangan ke depan. Dan banyak di hari-hari terakhir dia sebelum berangkat nggak dapat seat 4 hari, kebayang dia nggak dapat seat hari pertama, coba ke airport 2 kali, coba semua tidak dapat seat, dan akhirnya dia bisa menikmati apa namanya keberadaannya di Doha di malam terakhir. Dia tuh ada juga, puji Tuhan. Jadi di malam terakhir menikmati sekali keberadaan. Jadi bisa menikmati bahwa ada angel, ada keikhlasan gitu. Baru yang minus, tapi bisa berangkat akhirnya ke airport dan bisa berangkat. Dan rupanya, yaitu saya merasakan bahwa menjalani panggilan Tuhan itu, we should enjoy with God. Jadi apapun yang jalannya, ya kita harus bisa menikmati. Karena kalau tidak menikmati, kita akan pusing sendiri, ya sebagai bahasa manusianya nih, nggak tahu, sedih sendiri, frustasi sendiri, panik sendiri, bisa panik sendiri, dan itu tubuh juga akan merasa sakit sendiri, ya bahkan kalau nggak bisa tidur. Jadi intinya apa namanya, menikmatilah bersama bersama Tuhan. Kita bisa enjoy dimanapun berada. Tuhan mengutus kita di sini, kita memilih bahwa utuslah aku, tapi kitanya nggak enjoy menghadapi tantangan, kitanya nggak bisa menikmati menghadapi hal-hal yang tidak nggak sesuai dengan perencanaan, ya padahal ya intinya ya kita sudah tahu bahwa at the end upah kita bersama Tuhan itu adalah kekekalan mahkota kehidupan. Tapi ya harusnya dalam perjalanan ini kita bisa menikmati bersama Tuhan. Dimanapun berada, kita dimampukan untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Walaupun kayak kemarin, apa namanya, mau kesaksian nih, kita itu 1,5 tahun saya itu apa berjalan dengan funds operasional kantor yang ada sebenarnya. Tidak ada dari orang atau siapapun gitu ya. Tapi pas di ujung Desember, orang tuh melihat saya tuh tenang muka. Padahal tuh saya udah kondisi yang udah tahu ya, ini udah nggak bisa operasional lagi, udah nggak bisa mungkin ini Januari. Nggak mungkin, nggak ada chance-nya. Nggak ada chance-nya, karena saya merasa dulu kemarin saya adalah udah Januari ini udah selesai gitu, bisa tutup perusahaan. Tapi disinilah, bukan kedaulatan saya, tapi kedaulatan saya pun tidak berdoa, karena saya merasa rasional saya, logika saya udah melihat ini nggak mungkin lagi gitu. Tapi Tuhan berkehendak lain, yang tadinya saya bisa, saya udah packing-packing, udah mempersiapkan segala sesuatunya, yang mau cari kerjaan atau mau cari ini, tapi saya tetap setia berdiri di, saya tidak kemana-mana, saya tetap setia, saya cuman sampai tutuplah Tuhan sampai akhir. Tuhan berkehendak lain. Itu sekian ratus ribu. Honor saya nggak berdoa, honor saya masukin fans ke kantor. Itu kalau bisa disisir, mana saya udah mentok, karena semua kan di pundak. Saya mikirin buat kunci, buat ini semua. Itu saya pikirin buat operasional, nggak mungkin ini kan buat cash flow. Tapi di situ Tuhan datang tiba-tiba, ya di bulan Desember kemarin akhir, ya ini udah mau akhir tahun, datang tiba-tiba dan dimodalin, saudara. Bayangkan ada pengharapan dan kehidupan, ada energi, semua orang berubah, manajer saya juga berubah. Jadi kayak ada kehidupan yang tidak pernah kita sangka, karena setahun setengah sejak saya duduk di situ sampai akhir itu kita nggak pernah dimodalin. Modalnya itu hanya operational funds yang sudah ada, yang dari apa namanya, kredit yang sudah ada, dan benar-benar semua lengkap. Dan di akhir 2023 saya berpikir udah selesai gitu ya, gak ada harapan. Tapi tiba-tiba beliau datang, dan mungkin dia lihat ya ada bisnisnya lancar atau apa, tapi kita stuck di kredit ya. Jadi di situ dia kasih modal, dan disitulah Luar biasa, saya cuma bersyukur ya, saya bersyukur dan ya itu sibuk lagi dalam. Jadi akhir tahun kemarin sempat sibuk dan cuaca dingin ya, jadi saya juga disibukkan dengan awal tahun dengan modal yang itu tadi yang benar-benar ritmenya jadi ini yang membuat saya fisik juga jadi slow apa low. Dan tapi Tuhan tuh baik ya, yang saya tetap menikmati walaupun sakit, karena saya menikmati karena saya tahu ini saya bukan capek ini, tapi saya menikmati karena ini mujizat Tuhan gitu. Jadi ya itulah yang saya sharing sekarang ya. Jadi seperti saya bilang tadi yang saya sampaikan ya, kita sama-sama baca ayat 1 Korintus 15 ayat 43. Ini luar biasa untuk saya ya pribadi. Yang saya bilang tadi, saya tidak punya pengalaman background, bahkan saya pun kalau mau di-review 10 tahun lalu itu saya juga harus I'm failed with finance, I'm done, I'm not finance things, no, no, not me at all. Dan, tapi dalam 1 Korintus 15:43, mari kita bacakan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi di sini saya mau saksikan bahwa dia mampu, he is able. Ya, yang dulu saya pikir hal yang paling rumit, hal yang paling gagal dalam hidup saya, tapi melalui kuasa dan kesetiaan kuasa Tuhan, melalui anak-anaknya yang setia dan Tuhan, dia mampu, kuasanya mampu yang memuliakan atau menjadi titik kemuliaan dalam hidup ini dan hidup saya dan hidup saudara yang dengar, dia itu mampu dengan hal yang tidak mungkin bisa saya lakukan, tapi Tuhan itu mampu. Asal kita tetap setia meresponi panggilan Tuhan, kita tetap apa namanya sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh dalam panggilan Tuhan, karena tantangan dan cobaan itu pasti ada, pasti ada. Seperti iblis selalu ngaung-ngaung seperti singa ya, yang yang membuat kita khawatir dan takut. Tapi bersama Tuhan ya, di sini ya, kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya dia yang besar. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan anugerah kehormatan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami, untuk kami tetap selalu tunduk dan setia Tuhan di hadapan persekutuan FL Gereja FLF Tuhan. Maka kami juga mohon izin Tuhan per bulan tidak bersalah bersekutu, tapi Tuhan tahu ya betapa indah Tuhan keluarga FLF ini menyupport Anda dengan luar biasa, bahkan ya Tuhan tahu perjalanan bersama dengan keluarga FLF Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati dimanapun siap rekan-rekan kami yang mendengar juga yang kudus menyampaikan lebih lagi terbatas Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus dimanapun berada dan bekerja, jadi teruslah berproses dalam hidup perjalanan kami Tuhan, menyusul panggilan-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang selalu ada dalam setiap kami, selalu datang kepada Engkau Tuhan dimanapun kami menghadapi segala tantangan dan cobaan atau kedahan sebagai hal yang sulit Tuhan, memberi panggilan Tuhan, tapi setia adalah pilihan, setia adalah decision kami untuk tetap mengikuti Yesus sampai seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.